Mitra Bisnis, Harian Kompas memuat iklan PT Kereta Api yang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh stakeholder dengan menampilkan foto direktur utamanya. Lalu ada komentar, iklan semacam ini tidak perlu dan salah sasaran, serta hanya merupakan pemborosan. Karena selama ini toh PT Kereta Api sudah memegang monopoli transportasi kereta api. Lebih baik dananya digunakan untuk perbaikan pelayanan saja. Di ujung telepon sudah tersambung dengan presenter, Farhan. Mas Farhan, apa komentar Anda? Enggak, karena biayanya kecil sekali. Maksudnya kalau sampai iklan itu dibatalkan, enggak akan menambah apa-apa juga gitu, enggak ngaruh. Itu malah bagus, bahwa kereta api masih punya kesadaran untuk melakukan komunikasi. Masalah itu kemudian ada foto direktur ya, cuma masalah desainernya aja kali. Sekarang ini masyarakat semakin kritis saja, Mas. Bagus, menuju ke arah yang lebih baik. Artinya apa? Masyarakat yang berani mengambil sikap itu adalah masyarakat yang pintar. Kita, para pelayan masyarakat, para public service harus memberikan layanan yang jauh lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan pelayanan PT Kereta Api selama ini? Kereta api adalah pilihan transportasi paling efisien di seluruh dunia untuk transportasi darat ya. Jadi kalau saya sih melihat kuncinya sekarang dari PT Kereta Api itu tinggal masalah efisiensi. Pertanyaannya kenapa nggak efisien? Nah itu tuh PR besarnya. Ternyata tidak adanya pesaing menyebabkan PT Kereta Api tidak punya platform. Juga investasi perkereta apian setengah-setengah dari pemerintah dan dari swasta. Kalau pelayanan sekarang ya dalam level tersendiri sih ya. Excellent, tadi begitu banyaknya pengorbanan yang dilakukan PT Kereta Api ya. Pengorbanannya banyak banget untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya gimana pun juga memang itu kewajibannya sih. Jadi walaupun sudah menjadi PT, sudah bukan jawatan lagi. Rasanya kalau dalam keadaan sekarang sih PT Kereta Api tidak mungkin bisa mendapatkan profit seperti yang diwajibkan sebagai sebuah PT. Kondisi kereta api yang rata-rata sudah tua seringkali menjadi keluhan masyarakat, Mas. Apakah bisa digantikan dengan yang baru? Duitnya nggak ada, sayang. Sekarang gini aja deh, bagian terbesar dari uang PT Kereta Api ini habis untuk perawatan jalur yang ribuan kilometer panjangnya. Serta gaji karyawan yang begitu banyak, itu sudah habis. Masih untung ada PT Inka yang menyiapkan cross-subsidi untuk memberikan kereta api yang bermutu ya. Dan masih ada negara-negara lain yang mau menyumbangkan kereta apinya untuk kita. Coba kalau sekarang ya, PT Kereta Api diberi kesempatan dan keluasan untuk bergerak sebebas-bebas. Sukses kok saya yakin, karena saya pernah melihat bagaimana PT KA waktu itu bergerak ya. Dengan persetujuan Pak Sugiharto sebagai Menteri BUMN, itu akan mencoba mengkomersilkan area-area mereka. Karena area mereka itu komersil semua sebetulnya kan. Gagal, banyak dijegal. Karena berbeda dengan banyak kepentingan-kepentingan politis lainnya. Bayangin aja, ada banyak sekali tanah-tanah rumah dinas punya kereta api yang diserobot menjadi rumah dinas pegawai-pegawai jawatan lain atau instansi lain. Anda sendiri apakah juga sering naik kereta api, Mas Farhan? Nggak sering, tapi terakhir saya sekeluarga 25 orang, Jakarta-Semarang pulang pergi tahun lalu. Bulan. Wah, sangat menyenangkan. Kalau jalannya siang itu sangat menyenangkan karena kita bisa ngelihat pemandangan. Ini ada sawah, ada laut, ada ini, ada itu. Dan selama kita pakai pesawat, sumpah sempit, gitu ya. Kelamaan nunggu di airportnya. Kalau ini nggak, kita we spend a lot of time di dalam kereta api, kita jalan-jalan, rame-rame. Demikian Farhan. Saya Dewi Sintawati.